Adik-adik sekalian mau hidup bahagia, muliakan orang tua. Ibu-ibu sekalian mau bahagia dunia akhirat, muliakan orang tua, termasuk mertua. Sekarang kita kadang kalah sopan sama orang tua, tapi mertua kita kurang ajar. Ibu, halo ibu, halo. Ini biasa juga ibu-ibu sayang betul sama suami, tapi tidak sayang sama orang tua suami. Tidak boleh itu. Mentang-mentang mertuanya hipertensi, datang orang tua mertuanya dari Sulawesi, langsung dia bilang, datang lagi bapakmu. Biasa, bawa beras 50 kilo, pulang nanti 2 juta. Pak, kalau ada istri pian seperti ini, tidak tahu menghormati suami, istri-istri seperti ini, Pak, Anda usah dicerai, kasihan dia janda. Jadi dia apa, Ustaz? Tambah jadi 2. Biar dia tahu rasa. Iya. Mestinya istri yang baik datang mertuanya, dia sujud syukur, berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kau kirim orang tua ini. Gara-gara inilah orang tua sehingga saya punya suami. Andai saja orang tua ini tidak punya anak, maka mungkin sampai sekarang saya jadi gasturi. Garis tua Republik Indonesia. Alhamdulillah. Maka baik-baiklah servis orang tua. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kemuliaan kita anak, mau umur panjang, maka birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian yang masih sekolah, adik-adik sekalian yang masih kuliah, gimana cara berbuat baik kepada orang tua? Selesai semester, bawa buku laporan. Perlihatkan hasil ujian kita. Mak, ini hasil ujian saya. IPK saya 2,7. Ini standar, Mak. Doakan saya, insya Allah semester depan 3,0. So, kalau ibu kita sudah bilang amin, maka itulah doa. Doa dari anak, dari orang tua, tidak mesti dia tahajud orang tua kita. Ketika kita telpon, Mak, saya mau naik pangkat. Mak, saya mau ujian. Mak, saya mau ikuti sesuatu perlombaan. Doakan saya supaya saya berhasil apa yang saya mau. Begitu ibu kita bilang amin, itulah doa. Maka biasakan hubungi orang tua. Setiap mau melakukan sesuatu, minta ridha orang tua. Ridhanya Allah, tergantung ridhanya kedua orang tua. Kalau orang tua kita sudah bilang, silakan nak, insya Allah berkah dan doaku ada menyertaimu. Insya Allah berkah itu. Tapi kalau ibu kita bilang, tidak mau, tidak halal semua air susu yang kau minum, wah sudah, hilang sudah berkah kita itu.